Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. Fala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh sedaya ingkang sangat dalam hormati, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri ingkang kula hormati, boten kesupen ikhwaninal kiram, para jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan sakniki saged kepanggih malih dalam rangka ngaos kitab Syarhil Hikam. Andar muga ngaos kula so panjenengan sedaya dados ngaos dadoso ilmu ingkang manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan pada pengajian yang telah lalu telah diberitahukan bahwa cita-cita yang paling luhur, keinginan yang paling luhur adalah keinginan atau permintaan yang disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artine kula kali panjenengan dipunaturake jangan sekali-kali minta kepada selain Allah. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten? Krono sing anduweni perkara, anduweni veto ana ndek donya niki Gusti Allah. Lah untuk sakmenika monggo kita terusaken pengaosan kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna talaba minal khalqi al-munafi lil-ubudiyati huwa talabu minhum ala wajhil i'timadi alaihim. Wa'lam lan warwasiro anna talaba ing sak temene nubrih minal khalqi saking makhluk al-munafi kang nafiakan lil ubudiyati maring sifat dadi kaulo huwat tolabu yaiku njaluk minhum maring makhluk ala wajhil iktimadi ingatasi dalan tetanggenan ingatasi dalan njaga akan alaihim ingatasi kholki wal istinadilan ingatasi dalan senden ilaihim maring kholki wal ghaflati lan lali fi halit talabi ing dalam nalikane njaluk anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dawuh iki musonep ketahuilah bahwasanya nyuwun njaluk saking makhluk yang bisa menghilangkan kepada sifat ubudiyah, kepada sifat dadi hamba yang punya kewajiban untuk meminta kepada Allah saja bukan kepada lainnya, itu adalah permintaan kepada makhluk yang dengan jalan jagakno. Artine lek ndak dikei ngamuk, lah niki sing ndak oleh. Nyaluk nang makhluk sing koyok ngeten mboten angsal. Koyok-koyok enggak ada yang bisa memberi sesuatu yang diminta itu tadi kejaba makhluk niku. Niki sing mboten angsal. Lan nyenden datang Gusti Allah, ugi lali pada saat meminta datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi koyok-koyok ini kuis, ya wis njaluk nang makhluk tok. Mboten kate ono senden nang Gusti Allah blas mboten. Njaluk tolong nang makhluk. Cara kasarane tiyang sakniki medhukun. Dodolan meracang ono di pasar sepi. Akhirnya njaluk tolong nang kiai supaya dagangane iso laris. Lho niki lek sampe ndak laris dagangane sampean ojo nyalahno kiai niku wau. Sebab kiai itu sebetulnya tidak ada atharnya. Yang membuat athar niku Gusti Allah. Yang membuat bekas niku Gusti Allah. Laine Gusti Allah mboten. Lah lek sampean nyang nang kiai njaluk barokah, ya apa sing sekirane mboten salah. Wa ammat talabu anapun utawi njaluk minhum saking kholqi min haitsu kaunhum saking min haitsu kaunuhum saking endi-endi nggon anane kholqi ku maujud ono iku asbaban dadi biro-biro sebab wawasa itolan biro-biro lantaran ma'al iktimadi sartane tetanggenan finailil matlubi ing dalem nubreh ing barang kang den jaluk Allah ing atasi Gusti Allah wa ru'yati annahu lan ningali sak temene Allah iku al-mu'ti zat kang maringi palaisa mongko ora ana apa talab iku munafian kang ngilangaken lil ubudiyati maring sifat dadi kaula dadi lek njaluk niku nang makhluk dengan dasar artinya dia minta kepada makhluk bukan berarti minta kepada makhluknya tetapi makhluk itu adalah sebuah sebab atau sebuah lantaran mawon tapi dia tetap bersandar untuk memperoleh sesuatu yang dimaksud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwa meminta yang memberi itu adalah Allah bukan orang lain artinya sekalipun sampean minta kepada orang satu misal sampean jaluk nang Zaid kenyataannya nang Zaid dikei niki sampean ngomong di hati yang keyakinannya sebetulnya bukan Zaid yang memberi tetapi Gusti Allah sampean nang warung dikei mangan nang wong di warung niki bukan berarti sampean dikei wong niku di hati niku sing ngekei mangan itu asline Gusti Allah tetapi lantaran nih liwat uang sing dodolan ono di warung niku wau mboten apa-apa lek njaluk ngoten lek panjenengan meyakini bahwasanya yang memberi itu orang warung niku wah dosa ngoten nangsal ngoten wong kabeh sing ngersakno niku Gusti Allah wong warung itu iso ngekei duit nang sampean sing ngongkon iso ngekei niku nggih Gusti Allah sampean njaluk mangan nang wong warung sing ngekei mangan wong warung tapi sing ngongkon wong ngekei singongkon wong warung niku mangekei sampean mangan ya Gusti Allah mboten saged lepas saking Gusti Allah niku sing bener ngaten mila Kiai Musonep sak lajenge dawuh bismillahirrahmanirrahim la tarfa'an ojo ngaturaken temen sapa sira ayu al muridue wong kang ngarepaken bagus ila ghairihi maring liyane Allah hajatan ing kebutuhan aifakotan tegesi ing sifat fakir au nazilatan uto belai kang temurun nazalat kang temurun opo nazilah bika kelawan siro aila tata wajah tegesi ojo madep sobo siro fi zawalia ing dalem masalah ilangi hajat ila ghairihi ojo madep ila ghairihi maring liani Allah watat lubalan nubrih sobo siro minu saking Allah ayar fa'a ingin tong ilangakan sob Allah ha'ing hajat angka saking siro fa'inna tilkal fa'kota mongkosak temeni mengkunung-kunung kebutuhan awin nazila tau toblai kang temurun huwa iku utai Allah muriduha iku zat kang nekaaken ing hajat alaika ing atas siro aimun zilwa tegesi zat kang mangkonakan ing hajat bika kelawan siro daun iki musonib latar fa'an ila ghairihi hajatan ojo sekali-kali jangan sekali-kali sampean iku sambat masalah kebutuhan nang liyane Gusti Allah butuh napa mawon butuh gawe omah kula Gusti kajeng ndamel griya ojo sambat nang liyane Gusti Allah kebutuhan koyo ngeten iki utawa masalah blai coba cobane rodok kerep bulan Januari adike tabrakan bulan Februari bojone mati bulan Maret omahe kobongan sampean tentang hal-hal coba utawa blai sing menimpa diri sampean ojo disambat nonang uang ya napa carane sambat sambat nonang Gusti Allah la umpama sampean sambat nang wong hanya ingin mencari solusi saja takon nang kiai pamane monggo tapi lek sampean sambat nang uang mergo sampean kenek blai keliru alamat nopo kok keliru alamat engge wong sing nekek blai niku lho Gusti Allah sampean dikei blai umpamane wong tuane sampean tukaran karo tanggane sampean laporan nang wong ndak perlu laporan nang wong laporan nang Gusti Allah mawon soale sing gawe blai wong tua sampean tukaran karo wong liya niku Gusti Allah lelek wis sing ndekek sakniki Gusti Allah ulah apa sampean katene laporan nang wong liya sampean kecelakaan. Sing dadekno kecelakaan niku Gusti Allah. Terus diwaran nang wong liya. Mestine wong liya niku lek paham bahwa yang menjadikan cobaan ini adalah Gusti Allah ngomong. Lah kon wong kena coba lah pokon lapor nang aku. Lapor nang Gusti Allah ya aku ndak melok urusan. Lah ngoten nah mestine. Kalau yang meletakkan itu adalah Allah, maka yang tahu persis dengan urusannya adalah Gusti Allah. Sampean rabi sing lanang tepak kereng paman. Aja sambatan nang wong. Sambatan nang Gusti Allah, bengi sampean njaluk nang Gusti Allah, pasrahne nang Gusti Allah. Lek sampean laporan nang wong, engke lek wong ini ku tepak apik, lek tepak elek, dipanas-panasi sampean. Dadi pegatane, engko lek pegatan bojo sampean dipek. Lek wong lanang dipek wong wedok liya, lek wong wedok dipek wong lanang liya. Krono sampean laporan nang liyane Gusti Allah, yang mana lainnya Gusti Allah itu sebetulnya tidak tahu apa-apa dengan problema rumah tangga sampean. Sing ngerti niku Gusti Allah. Ngoten. Ana toko kobongan sampean, ngamuk dadi sak pasar katanya dibacok kabeh. Lho. Sampean niku wong barang ana kobongan dadi wong katanya dibacok. Apa sampean kok ndak bacok pangeran wong barang sing gawe kobong iku lho Gusti Allah. Lek sampean bacok menungso berarti sampean bacok pangeran. Karena apa? Karena sampean niku sedang menerima takdir Gusti Allah yang berupa toko ni sing ndak pak sing di pasar kobongan. Lho sing ngobong niku pangeran. Senajan ketok sing ngobong niku menungso aslinya yang menyuruh manusia untuk ngobong niku Gusti Allah. Dadi krono sing dekek niku Gusti Allah, ya sampean laporan nang pangeran ae. Kambangane ndak melok duwe urusan, ojo melok-melok, ngoten lho karepe niku. Lek pancen niku urusan niku Gusti Allah, ya laporan nang Gusti Allah, ojo laporan nang liyane Gusti Allah, ndak penting. La tatawajjah fi zawaliha ila ghairihi. Ojo sampean njaluk kangge ngilangi nazilah, ngilangi zawalihan niku balik teng nazilah, ngilangi coba kang tumeka ila ghairi maring liyane Gusti Allah. Lah sampean ngelaporno tentang masalah hajat nang Gusti Allah, ojo tetep mawon lapor hajat kebutuhan sampean yo nang Gusti Allah. Lapor tentang belai sing sampean terima yo tetep kudu nang Gusti Allah, karena Gusti Allah wa huwa muriduha alaika. Allah sing deke hajat iku nang sampean. Allah sing dekek musibah iku nang sampean. Sampean duwe keinginan kok tidak berhasil. Yang menjadikan tidak berhasil niku Gusti Allah. Lho sing dadekno berhasil ya Gusti Allah. Lek perkara ono tiyang mantun keblaenan terus ngamuk, mantun keblaenan terus merengut mawon niku wis wajar karena namanya manusia. Tapi perkara ati ojo sampai diselisihno saking Gusti Allah. Perkara ati niku ono ning Gusti Allah kabeh. Dekek sampean melarat ya Gusti Allah, sing dadekno sampean suge ya Gusti Allah, sing dadekno sampean dadi rakyat biasa Gusti Allah, sing dadekno sampean pangkat munggah derajat Gusti Allah. Lek kepingin munggah derajat ulah apa katene laporan nang wong sing ndak melok duwe hak. Sing duwe hak niku Gusti Allah. Oh mboten niki sing gak ada hak niki jeragan kula, soalnya kan kula kerja niki apa jare jeragan. Lek jare jeragan dileren niku kula nggih leren, lek jare jeragan diterusno nggih diterusno. Lho, sing dadekno nerusno, sing dadekno nglereni ini niku Gusti Allah. Pun. Fa kaifa yurfa'u ghairuhu? Maka na huwa lahu wadian. Fa kaifa mongko kaya apa yurfa'u den lapori, den kandhani sapa ghairuhu liyane Allah, den kandhani ma ing barang kana kang ana huwa, kana kang ana sapa Allah huwa ya si Allah, lahu maring maiku wadian zat kang gawe. Idh huwa krono utai Allah iku al-ghalibu zat kang menang, zat kang lindih, alladzi kang layak libu ora bisa ngalahaken hu ing Allah syai'un apa swiji-wiji. Saat ini kita menjajal bagaimana orang makhluk akan dilapori tentang hajat, bagaimana makhluk akan dilapori tentang cobaan yang menimpa diri sampean, sementara yang menjadikan hajat sampean itu berhasil, yang menjadikan coba sampean itu kena inang sampean itu Gusti Allah. Lelek sana kisinggai Gusti Allah lah apa sampean kata lapor nang wong liya. Ojo lek nemu kaya cara mobil ngoten lho pak, mobil itu lek iso bengkel ku kekno langsung mau nang bengkel sing asli sing gawe lah, bengkel sing resmi saking pabrike, ketimbang sampean dandakno nang bengkel liyane sakjane niku apian langsung nang sing rakit. Krono apa? Krono sing rakit niku tahu dengan ukurannya, tahu dengan asal usulnya. Kok coro bengkel? Lah niki Gusti Allah yo sentral. sing kae coba Gusti Allah. Sampeyan dikae coba kok katene sambat nang liyane Gusti Allah lha opo? Sampeyan dikae dhuwit sing kae dhuwit Gusti Allah. Sampeyan ketelatan dhuwit sing dadekno telat ya Gusti Allah. Lha opo sampeyan kate lapor nang liyane Gusti Allah? Ndak perlu. Sampeyan katene mlebu nang sebuah gedung. Ana sing ngunci jenenge Zaid. Sing nekel kunci jenenge Zaid. Sampeyan takon nang Umar, ya salah jalan. Jawab nang Umar, kon lha opo takon nang aku? Aku ndak diurusani kunci, sing nyekel kunci lho Zaid. Lek sing nyekel kunci Zaid kon yo kudu takon nang Zaid lek kon katene mlebu nang gudang. Lho ngoten lho. Lah kula kali sampean tentang kebutuhan kita sehari-hari yang menjadikan kita punya kebutuhan sing dadekno kebutuhan kula sampean itu berhasil bisa kenek kula sampean niku sing dadekno Gusti Allah. Lah lek wis sing dadekno Gusti Allah sampean yo kudu laporin nang Gusti Allah. Yang pertama, yang kedua, man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi idza nazalat bihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Man utawi sapane wong iku la yastati'u ora kuwasa sapa man ayyarfa'a engento ayyarfa'a engento ngilangaken sapa man hajatan ing kekarepane an nafsihi saking awak dhewe neman idza nazalat arikalane temurun apa hajat bi kelawan man fa kaifa yastati'u mongko kaya apa bisa mongko kaya apa kuwasa sapa man ayakuna enggen to ana sapa man laha maring hajat an ghairi saking liyane man rafi'an iku kang bisa ngilangaken. Niki wonten tiyang kenek coba hajat niki istilah hajat niku coba hajat coba coba niku lek dinisbatno nang hajat bukan cobane tetapi ilange coba. Sampean saat niki melarat nyambut gawe melarat singkate dipangan melarat sampean sambat nang menungso padahal menungso itu asline mboten mampu. Lah lek menungso niku mboten mampu ulah apa sampean kok sambatan nang menungso? Jangankan menolong orang lain menungso niku nulung awake dhewe ndak iso. Ana wong katene melok arisan nyaluk tolong nang wak dukun supaya oleh nomor sing enom. Nuwun sewu, pak dukun iku umpama melok arisan temen ndak akan mampu dia itu ikut dengan pasti dapat nomor sing enom. Lah wong dukun iku ndak mampu nulung awake dhewe apa maning kate nulung awake sampean. Andai kata dukun itu mampu menjadikan orang kaya, tidak mungkin dia akan mendahulukan orang lain. Pasti awake dhewe sing didhisikno. Niku lek sampean jagakno, lek sampean jagakno. Lek sampean mboten jagakno mboten apa-apa. Ana udan pamane njaluk sarang. Sing dikongkon nyarang wak dukun. Lah wak dukun niku lho andai kata awake dhewe butuh. Butuh untuk tidak hujan. Apakah dia mampu untuk menyarang hujan itu? Jelas tidak mampu. Kalau dia mampu melaksanakan untuk nyarang udan, niscaya dia tidak akan menolong orang lain. Sebelum dia menolong orang lain, dia akan menolong dirinya sendiri. Cuma panci wonten, mergane saking kala wau, kalau sekedar hanya merupakan sebab, itu tidak apa-apa. Tapi nek sampean iktimat jaga no wis danuk maning dalan sak liyane njaluk tulung nang makhluk, niki sing mboten oleh. Katene njaluk tulung nang menungso. Menungso enggak bisa menolong awake dhewe apalagi membantu orang. Nyaluk tolong nang menungso supaya cepat soge. Menungso sing dijaluk itu tolong itu ndak belum tentu mampu dia akan menjadikan dirinya kaya raya. Lho lek wis nulung awake dhewe ndak iso, apa maning kate nulung wong liya? Saniki sampean angen-angen, apakah ada manusia yang lebih menyayangi orang lain ketimbang menyayangi dirinya sendiri? Tidak mungkin. Berarti lek sampean njaluk tolong nang dukun, nyuwun sewu keliru. Kecuali kalau hanya ingin barokahnya saja. Njaluk nang dukun, njaluk tolong nang dukun cepet soge. Kepengin cepet soge. Asline kok andai kata dukun niku iso ndadekno wong secara kontan langsung soge, tidak mungkin orang lain yang dijadikan orang kaya, tetapi dirinya sendiri. Fa yastahilu mongko dadi mohal apa zalika mengkono-mengkono rafi'an kaunuhu rafi'an laha. Li tsubuti ajzihi krana tetepe apese man. Waduk fihi lan lemah iman. Di menungso niku awake dhewe wis apes. Awake dhewe wis lemah. Kok katene bantu wong? Kok tunggale tiyang kebanjiran. Wis klienyut awake niku. Banjire 15 meter di atas rumah. Sampean kenyut, ana wong njaluk tolong nang sampean. mampukah sampean membantu orang? Enggak mampu. Lulik sampean enggak mampu membantu orang, apakah sampean akan membantu orang lain? Masih ono wong iso sulapan macam-macam, kulo ndak yakin dia itu akan hasil semua apa yang kita minta. Kulo mbek sampean kadang-kadang kemantepan nang seorang kiai, kemantepan nang seorang dukun dan lain sebagainya, koyok-koyok ditatekno setengah pangeran. Ojo, lek mek sekedar gondeli tok, perkara hasil dan tidaknya kita serahkan nang Gusti Allah itu enggak apa-apa. Tapi lek sampean iktimat wis pokok digawe tetanggen nang dikai pedoman mboten oleh. Tidak ada manusia yang akan menjamin dirinya selamat. Dokter, nuwun sewu dokter. Dokter itu tukang nambani wong, ono wong loro tumor ditambani waras, ono wong loro kanker ditambani waras, ono wong loro sipilis ditambani waras. Padahal aslinya dokter itu tidak bisa menjamin dirinya sendiri untuk panjang umur. Untuk waras tok ndak bisa, apalagi untuk panjang umur. Nanti lek sampean jagakno dokter tok, dengan dokter maka penyakit sampean bisa sembuh murni dengan dokter? Tidak bisa. Napa kok ngoten? Kulo yakin andai kata dokter itu bisa menjamin penyakit kita sembuh, otomatis dokter itu tidak akan menyembuhkan orang lain sebelum dirinya disembuhkan. Sedaya tiyang niku ngoten. Lah, koyok dokter nambah-nambani uang ngoten di rumah sakit niku napa? Itu karena dokter tidak tahu keputusannya umur. Ya lo gak ngerti keputusannya umur mbok menowo pas karo takdiri pangeran ditambani langsung waras, bagus. Lalu kok nyata-nyata ditambani gak waras, ya wis yang panjang yang datik no waras iku Gusti Allah. Kalau yang menjadikan sembuh itu adalah dokter, saya yakin banyak dokter berumuran ribuan tahun. Kata dokter sing umuri sampai 2000 tahun. Kenyataannya mboten. Kulo gak ada tonggo pak, tonggo bidan dokter. Proso kulo katini umur 300, ternyata saat ini wis mati. Padahal dia dokter yang biasa dikenal oleh masyarakat, itulah orang yang bisa menyembuhkan. Ini gusik mati. Kiai-kiai hebat, kiai dahsyat, iso ngawang, iso sembarang. Oh, wayahe mati, mati. Loh, andai kata kiai itu bisa sampean tolong, bisa menolong sampean, otomatis kiai itu tidak akan menolong sampean, otomatis akan nolong dirinya sampean sendiri. Akan menolong dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum menolong orang lain. Ana wong katanya nyalon petinggi, njaluk tolong nang Pak Dukun. Nun sewu, kok andai kata dukun niku iso menjamin dadi, ndak mungkin dukun itu akan nulungi orang. Otomatis awake dhewe nyalon. Ya krana dukun atau menungso niku tepak-tepakan mbok menawa tepak jodoh lho. Lek wis ngomong mbok menawa tepak jodoh itu berarti namanya kan tidak mampu. Lek mampu mboten kate ngomong menawa, beres. Lho, ngoten. Merkane menungso niku ndak oleh muni beres. Lek ditakoni wong, "Eh, meneh kon tak anteni ono, Dik. Pasar Bendungan yo." "Iya, ojo muni yo." Kenapa? Karena kita tidak mampu menjamin diri kita untuk sampai umur kita ini kepada masa besok. Lu karena kita enggak mampu menjamin umur kita akan sampai pada hari esok, kita jangan mengatakan iya. Maka kita harus menjawab insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kita akan mampu melakukan sesuatu kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka apa yang kita inginkan tidak akan mungkin terjadi. Yang terjadi adalah justru takdirnya Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, ngoten. Wa hasiluhu utawi hasile kalamul musannif sing rupa man la yastati'u ayyar fa'a hajatan an nafsihi idza nazalat bi hajatan ay musibatan iku anna lil marfu'i sak temene wong kang den lapori ilaihi sapa al anna lil marfu'i sak temene iku kadhe wong kang den lapori ilaihi sapa al hawa ija apa pira-pira hajat lam yatawassal kang ora bisa tumeka sapa marfu ilaihi lam hawa ij lam yatawassal kang ora bisa tumeka sapa marfu ilaih ilaiha maring hawa ij walau kana senajan ono sapa marfu ilaih malakan iku ratu. Perlu diketahui kesimpulane daun niki musonep itu adalah manusia sing sampean sambati, mereka itu sebetulnya masih banyak punya kebutuhan yang mereka itu tidak akan bisa mencapai tujuan itu. Walaupun raja, apalagi orang biasa, raja nih lu sembarang bisa nolak tangane, coro saat niki presiden sembarang nolak tangane presiden, tapi presiden itu masih banyak sesuatu yang tidak diperoleh di dalam otaknya. Napa contone wake wak jenenge menungso. Kepingin ngeten kadang hasil kadang boten. Kepingin ngeten kadang sukses kadang boten. Lo kadang sukses kadang boten itu menandakan bahwa kita manusia itu tidak punya kemampuan. Karena tidak punya kemampuan otomatis kita jangan minta tolong kepada manusia. Manusia andai kata mampu untuk menolong kita, maka manusia itu tidak akan menolong kita. Sebelum mereka menolong kita, niscaya mereka itu akan menolong dirinya sendiri untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dan kulo yakin semua manusia itu banyak kebutuhan yang tidak dipenuhi. Senajan dadi rojo, senajan dadi nopo mau ndak mesti. Omong-omongan itu yang saat ini sebarang setia kena yang bilik WC, sebarang kena dituku karo duwe. Lah ya utai sampean, gue asli nih boten. Dituku ambek duwe utawa ndak dituku, lek wayahe hasil. Dikai duwe ambek ya duwe ini gue sampai rong kontainer, lek wayahe gagal tetap gagal. Yang menjadikan gagal ini gue Gusti Allah, bukan uang, bukan kedekatan, bukan pangkat, bukan manusia, tetapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik kata menungso niku kebutuhannya yang tidak ada penuhi. Kalau manusia itu punya jaminan untuk memenuhi semua kebutuhannya, wah, lah yo pangeran jenenge. Yang bisa menjamin keberhasilan cita-cita kita adalah Gusti Allah. Liyane Gusti Allah mboten wonten. Yang bisa menolak cobaan, ujian, balak dari kita hanya Gusti Allah. Napa? Karena memang manusia tidak bisa, tidak mampu menjamin apapun yang dia inginkan. Yang mampu menjamin namung Gusti Allah. Mangkane zat sing kuwasa niku namung Gusti Allah. Kalau manusia tidak. Manusia ingin membuatkan sesuatu mestinya harus mengalir ke utara. Keinginannya tidak pasti terpenuhi. Kalau namanya tidak pasti terpenuhi niku jenenge mboten kuwasa. Apa jenenge? Ya tepak-tepakan. Ono wong dadi kiai, biyen asale anake wong tani mergo cakang ngaji dadi kiai, kok ndak cakang ngaji ndak dadi kiai, tidak pasti. Duduk krono cakang ngaji, duduk krono anake kiai, duduk krono napa-napa, ya krono Gusti Allah kabeh. Cuma itu ada sebuah usaha. Barang siapa yang menetek sebuah usaha, berarti dia menanam sebuah bibit. Kalau menanam sebuah bibit, melihat bibitnya, biasanya kalau yang ditanam itu jagung, maka tumbuhnya akan menjadi jagung. Tidak mungkin orang menanam bibit jagung akan tumbuh kates atau pepaya. Teman-teman, nandur kates pamane moro cukul semongko, tidak iso. Nandur semongko cukul blewa, tidak bisa. Apa maning nandur po cukul duwe, tidak iso. Niku jenenge kekarepane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, niki engkang saged dalem aturake mandar muga kula kali panjenengan ngrungokno pengajian niki wonten manfaate fitni wa dunya wal akhir lan salalu putih kula njaluk sepuro akhir kalam wallahu muwaffiq lamu tariq wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.